Situ nada opale Sakura Reka Surabaya. One, two, three, four. DJ Situ nada. One. Cinta kita bagaikan telok kocok. Sakura Reka Surabaya. Ajiku si jaran yang takep yang nyamar pelak. Oh,